Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirinlah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tentang adiyat. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita selesaikan pembahasan hadis yang pertama dalam bab tersebut, atau hadis yang ke-1205 dari awal. Dan sekarang kita masuk pembahasan hadis berikutnya, hadis yang ke-1206. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala diyatul khata'i akhmasan 20 hiqqatan wa 20 daza'atan wa 20 jaza'atan wa 20 banati makhadin wa 20 banati labunin wa 20 bani labunin. Akhrajahu Ad-Darqutni. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dan dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhoinya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diyatul khata'i akhmasan, diyat pembunuhan yang tidak disengaja 1/5, 1/5. 20 hiqqatan, yaitu 20 ekor unta betina yang telah genap berumur 3 tahun. Wa 20 jaza'atan, 20 ekor unta betina yang telah genap berumur 4 tahun. Wa 20 banati makhadin, 20 ekor unta betina yang telah genap berumur 1 tahun. Wa 20 banati labunin, 20 ekor unta betina yang telah genap berumur 2 tahun. Wa 20 bani labunin, dan 20 ekor unta jantan yang telah genap berumur 2 tahun. Akhrajahu Ad-Darqutni, hadis dikeluarkan oleh Ad-Darqutni. Wa akhrajahu al-arba'atu bilafzi wa 20 bani la makhadin badalu bani labunin. Dan dalam hadis yang dikeluarkan oleh imam yang 4 dengan lafaz wa 20 bani makhadin, 20 ekor unta jantan yang telah genap berumur 1 tahun, badalu bani labun, sebagai ganti dari unta jantan yang telah genap berumur 2 tahun. Wa isnadul awwali aqwa, dan sanad yang pertama, sanad hadis yang pertama lebih kuat. Wa akhrajahu Ibnu Abi Syaibah min wajhin akhar mauqufan wa huwa asahhu minal marfu'. Dan Ibnu Abi Syaibah telah mengeluarkan hadis ini melalui jalan lain yang mauquf. Wa huwa asahhu minal marfu, dan yang mauquf itu lebih sahih dibandingkan yang marfu. Dan dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diyat pembunuhan yang tidak disengaja adalah 1/5, 1/5, yaitu 20 ekor unta betina yang telah genap berumur 3 tahun, 20 ekor unta betina yang telah genap berumur 4 tahun, 20 ekor unta betina yang telah genap berumur 1 tahun, 20 ekor unta betina yang telah genap berumur 2 tahun, dan 20 ekor unta jantan yang telah genap berumur 2 tahun. Hadis dikeluarkan oleh Ad-Darqutni. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam yang 4. Imam yang 4. Itu selain 3 yang pertama. 3 yang pertama Ahmad, Bukhari, Muslim. Selebihnya dari Imam yang 4 itu Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Dengan lafaz 20 ekor unta jantan yang telah genap berumur 1 tahun sebagai ganti dari unta jantan yang telah genap berumur 2 tahun. Sanad yang pertama itu lebih kuat. Artinya sanad yang pertama, sanad hadis, jalannya hadis, rangkaian orang-orang yang meriwayatkan hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni itu lebih kuat dibandingkan sanad yang kedua, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam yang 4. Itu lebih kuat yang pertama. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Ibnu Abi Saibah melalui jalan lain yang mauquf. Yang mauquf itu artinya yang disandarkan kepada sahabat. Yang itu adalah ucapan sahabat, dan itu lebih sahih. Lebih sahih maksudnya sanadnya dibandingkan yang marfu, dibandingkan hadis terkait dengan ini yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Asy-Syaikh Al-Albani beliau mendhaifkan hadis ini di dalam silsilah hadis Ad-Dha'ifah di nomor hadis 4020. Yang pada hadis ini, hadis yang ke 1206, menjelaskan tentang diyatul khata, diyat denda. Al khata, pembunuhan yang tidak disengaja. Diyat itu adalah harta yang diberikan kepada korban tindak jinayah, tindak kejahatan, atau kepada keluarganya. Diyat, denda. Al-khata' itu adalah pembunuhan yang tidak disengaja. Diyat, denda, pembunuhan yang tidak disengaja. Membunuh orang tetapi tidak sengaja. Diyatnya itu adalah akhmasan. Maksudnya adalah tajibu akhmasan, wajib 1/5, 1/5. Maksudnya 1/5, 1/5, bahwa diyat an-nafs, diyat pembunuhan itu kan 100 ekor unta. 100 ekor unta. Nah, 100 ekor unta ini dibagi 5. Dibagi 5. 1/5, 1/5. Yaitu 1/5-nya unta betina yang berumur 3 tahun genap, 3 hiqah itu unta betina yang umurnya genap 3 tahun masuk tahun ke-4, itu namanya hiqah. 1/5, 1/5-nya 100 berarti 20. 1/5-nya yaitu sejumlah 20 unta betina yang umurnya sudah genap 3 tahun masuk tahun keempat. 1/5 lagi, yaitu 20, adalah unta betina yang umurnya sudah genap 4 tahun masuk tahun kelima. 1/5 lagi, yaitu 20, adalah unta betina yang umurnya telah genap 1 tahun masuk tahun kedua. 1/5 lagi, yaitu 20, unta betina yang umurnya telah genap 2 tahun masuk tahun ketiga. Dan 1/5 lagi, yaitu 20, unta jantan yang umurnya telah genap 2 tahun masuk tahun ketiga. Itu yang dimaksud 1/5, 1/5. Semuanya 100, ya. 1/5 dengan jumlah 20 yang umurnya 3 tahun, ya. Unta betina yang umurnya 3 tahun. 1/5 lagi dengan jumlah 20. 1/5 100 kan 20. Itu unta betina yang umurnya telah genap 4 tahun masuk tahun kelima. 1/5 lagi, yaitu dengan jumlah 20 unta betina yang usianya atau umurnya telah genap 1 tahun masuk tahun kedua. 1/5 lagi, 20 ekor unta betina yang umurnya telah genap 2 tahun masuk tahun ketiga. Dan 1/5 lagi, unta jantan yang umurnya telah genap 2 tahun masuk tahun ketiga. Sehingga semuanya 100. 100, tetapi dilihat dari sisi umur unta tersebut dibagi 5. 1/5 yang usianya sekian, 1/5 yang usianya sekian. Itu yang dimaksud akhmasan, ya. Diat, pembunuhan tidak sengaja. Akhmasan tajibu, akhmasan wajib 1/5, 1/5. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-1207. Wa akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi min tariqi Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi rafa'ahu. Ad-diyatu 30 hiqqatan wa 30 jaza'atan wa 40 khalifatan fi butuniha auladuha. Wa akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Abu Dawud dan At-Tirmidzi mengeluarkan, itu meriwayatkan hadis ini min tariqi Amr bin Syu'aib, melalui jalan Amr bin Syu'aib. An abihi, dari ayahnya. An jaddihi, dari kakeknya. Rafa'ahu, yang beliau memarfukan hadis ini, itu menyandarkan hadis ini kepada Nabi. Ad-diyatu 30 hiqatan. Ad-diyatu, diat, pembunuhan tidak sengaja, itu 30 ekor unta betina yang berumur genap 3 tahun masuk tahun keempat. Wa 30 jaza'atan, unta betina, apa, 30 unta betina yang umurnya genap 4 tahun masuk tahun kelima. Wa 40 khalifatan fi butuniha auladuha, dan 40 ekor unta, 40 ekor unta yang sedang bunting, yang sedang hamil, fi butuniha auladuha, yang dalam perutnya ada anak-anaknya. Abu Dawud dan At-Tirmidzi mengeluarkan hadis ini melalui jalan Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, yang beliau memarfukkan hadis ini, menyandarkan hadis ini kepada Nabi. Diat, pembunuhan tidak sengaja, itu adalah 30 ekor unta betina yang umurnya genap 3 tahun masuk tahun keempat. 30 ekor unta betina yang umurnya 4 genap 4 tahun masuk tahun kelima. Dan 40 ekor unta betina, atau 40 ekor unta yang sedang bunting, yang sedang hamil, yang di dalam perutnya ada anaknya. Nah, untuk hadis ini dinyatakan oleh Syaikh Al-Albani hadis hasan sahih. Beliau sebutkan di dalam Sahih Ibnu Majah di nomor hadis 2146. dalam Sahih Ibnu Majah di nomor hadis 2146. Dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dari jalannya Amr bin Su'aib, yang Amr bin Su'aib menerima hadis ini dari ayahnya, ayahnya menerima hadis ini dari kakeknya, yang beliau memarfukkan. Memarfukkan itu artinya menyandarkan hadis ini kepada Nabi, bahwa yang bersabda adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi menyatakan ad-diyatu, yang dimaksud ad-diyatu adalah diyatul khata', diyat pembunuhan yang tidak disengaja adalah 100 ekor unta, tetapi dengan perincian 30 ekor unta betina yang umurnya genap 3 tahun masuk tahun keempat, ditambah 30 ekor unta betina yang umurnya telah genap 4 tahun masuk tahun kelima, dan ditambah 40 ekor unta yang sedang bunting, yang sedang hamil, yang di dalam perutnya ada anak-anaknya. Jumlahnya 100. Dari 100, perinciannya yang 30 ekor adalah unta betina yang umurnya 3 tahun, ya, genap 3 tahun. Bukan 3 tahun jalan, tapi sudah genap 3 tahun masuk tahun keempat. Kemudian ditambah 30 ekor unta betina yang umurnya sudah genap 4 tahun masuk tahun kelima, dan ditambah 40 ekor unta yang sedang hamil, yang sedang bunting, yang di dalam perut unta itu ada anak-anaknya. Dan hadis ini hasan sahih, disebutkan oleh Asy-Syarbani dalam Sahih Ibnu Majah di nomor hadis 2146. Nah, hadis ini menjelaskan tentang diyat, akan tetapi diyatul khotok, diyat pembunuhan yang tidak disengaja. Kalau hadis yang sudah kita baca di nomor hadis 1205 itu menjelaskan tentang diyat pembunuhan dengan sengaja, dan diyat selain pembunuhan jinaya, selain pembunuhan jinaya, tindak pelanggaran terhadap anggota badan manusia secara global. Nah, mulai dari hadis yang berikutnya, hadis yang ke 1206 ini mulai dijelaskan perinciannya, ya. Kalau di hadis yang sudah kita baca itu penjelasannya global. Nah, dalam hadis ini, hadis yang ke 1206 dijelaskan tentang diyat, yaitu denda pembunuhan yang tidak disengaja. Diyatnya 100 ekor unta. Namun 100 ekor unta itu ada keringanan, diringankan dengan perincian seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Sehingga hadis ini itu menjelaskan beberapa faedah hukum, diantaranya yang pertama, annal asla fid diyati al ibil, bahwa asal diyat itu adalah unta. Jadi hadis ini menjelaskan asal diyat itu adalah unta. Itu asalnya. Yang namanya diyat denda jinayah, pelanggaran terhadap orang lain yang menuntut adanya harta, pada asalnya adalah dengan unta. Adapun selain unta, yang sudah kita sebutkan, untuk selain unta seperti sapi, kambing, emas, perak, itu adalah sebagai pengganti dari unta. Asalnya diat untuk tindak jinayah adalah unta. Adapun yang lainnya itu adalah sebagai pengganti jika yang asal itu tidak ada. Karena itu dalam beberapa hadis yang sudah kita baca, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan diat itu adalah dengan unta. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini, anna diyatal khata mazan ila khamsi asnanin, bahwa diyat, denda pembunuhan yang tidak disengaja itu dibagi menjadi lima, dibagi menjadi lima dari sisi umur, dilihat dibagi menjadi lima, dilihat dari sisi umur unta yang untuk membayar diat. Yang pertama 20 ekor unta betina yang umurnya 3 tahun. Yang kedua 20 ekor unta betina yang umurnya 4 tahun. Yang ketiga 20 ekor unta betina yang berumur 1 tahun. Yang ketiga 20. Yang keempat ya 20 ekor unta betina yang berumur 2 tahun. Dan yang kelima 20 ekor unta jantan yang berumur 2 tahun. Ya. Jadi diat untuk pembunuhan yang tidak disengaja itu dibagi menjadi lima dari sisi umurnya, atau lihat dari sisi umurnya. Kemudian hadis ini juga memberikan faedah anna diyata qatlil khata diyatun mukhaffafatun, bahwa diat pembunuhan yang tidak disengaja adalah diat yang mukhaffafah, yang diringankan. Anna diyata qatlil khata diyatun mukhaffafatun, bahwa diat pembunuhan yang tidak disengaja adalah diat yang mukhaffafah, yang diringankan. Yaitu dibagi menjadi lima seperti yang sudah kita ketahui. Dan dibaginya diat tersebut menjadi lima, dibedakan dari sisi umur, ini adalah dalam rangka untuk mukhaffafah, untuk diringankan. Sedangkan diat untuk tindak pembunuhan, jinayah pembunuhan yang disengaja, itu diatnya mughalladhah, diat yang berat. Dan ini akan kita ketahui pada hadis-hadis yang setelahnya. Tentang diat mughalladhah, diat yang berat. Dari sisi jumlah sama 100. Berat ringannya itu adalah dari sisi jenis ontanya, baik dilihat dari sisi umur atau yang lainnya. Nah, diat untuk pembunuhan yang tidak sengaja ini mukhaffafah, diringankan, sehingga dibagi 1/5, 1/5 ya. Dari 100 ekor unta dibagi menjadi 5 dari sisi umurnya. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwa diat pembunuhan yang tidak disengaja itu dibagi menjadi 3 seperti yang disebutkan di dalam hadis yang ke-1207. 30 ekor unta betina yang umurnya 3 tahun, 30 ditambah 30 yang umurnya 4 tahun, dan ditambah 40 yang sedang hamil. Jumlahnya 100. Dan itu yang disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Nah, bagi Orang yang tidak memiliki unta, bagi orang yang tidak memiliki unta, maka diganti dengan penggantinya, yaitu dengan emas bagi yang memiliki emas, seperti disebutkan di dalam hadis yang ke-1205. Kalau diganti dengan emas, bagi orang yang memiliki emas itu 1000 dinar, ya, 1000 dinar. Dan hadis ini juga memberikan faedah hukum bahwasannya diyatun nafsi, diyat untuk pembunuhan, diyat untuk jiwa, itu diyat kamilah, diyat yang sempurna, yaitu 100 ekor unta. 100 ekor unta. Dan diyat itu bisa dibagi sejumlah orang yang melakukan tindak jinayah yang mengharuskan adanya diyat. Berbeda dengan kisas. Sebagai contoh umpamanya, ada 5 orang umpamanya, ada lima orang yang kelimanya itu melakukan tindak pembunuhan tapi tidak sengaja. 5 orang, kesemuanya itu umpamanya melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan terbunuhnya 1 orang, sehingga terjadi pembunuhan tidak sengaja. Yang terbunuh 1 orang, maka diatnya itu 100 ekor unta. Karena pelakunya 5, maka 100 ekor unta itu dibagi 5. 100 ekor unta itu dibagi 5. Seandainya ada 5 orang bersekutu melakukan pembunuhan tetapi tidak disengaja, ya, karena melakukan sesuatu menyebabkan terbunuhnya 1 orang, maka terkena diat, diatnya 100 ekor unta. Lah 100 ekor unta itu dibagi 5 orang, maka masing-masingnya 20 ekor unta. Berbeda dengan kisos. Kalau seandainya ada 3 orang dengan sengaja membunuh 1 orang, ya, ada 3 orang dengan sengaja membunuh 1 orang, kemudian wali atau ahli waris orang yang dibunuh itu tidak memaafkan dan menuntut kisos, maka kisos ini tidak bisa dibagi 3. Karena itu maka masing-masingnya semuanya dikisas dengan dibunuh 3-3-nya. Ya. Kalau diat bisa dibagi, tapi kalau kisas tidak. Ya. Kalau diat bisa dibagi, kisas tidak. Sehingga perbedaan antara diat dan kisas, anna diyata tataba'adu wal kisas la yataba'ad. Ya. Bahwa diat itu bisa dibagi, sedangkan kisos tidak bisa dibagi-bagi. Nah, kalau beberapa orang, umpamanya 7 orang membunuh 1 orang dengan sengaja, kemudian wali dari orang yang terbunuh memaafkan, wali dari orang yang terbunuh itu memaafkan, maka pembunuhan sebagai kisos itu gugur, gantinya dengan diat. Gantinya dengan diat. Jika wali atau ahli waris keluarga orang yang dibunuh itu ridho, kemudian memaafkan, tidak menuntut kisos, dan diganti dengan diat, kisosnya gugur karena keluarga memaafkan dan pemaafan keluarga yang menggugurkan qisas itu tidak dipersyaratkan semuanya sepakat memaafkan, tidak. Sebagian memaafkan, maka qisas itu gugur. Sebagian ahli waris memaafkan, maka qisas itu gugur. Kemudian gantinya dengan diyat. Nah, diyatnya bisa dibagi. Ya, karena pelakunya 7 orang, ya diyat dibagi untuk 7 orang. Nah, adapun qisas tidak bisa dibagi. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang ke-1208. Wa ibni Amr radhiyallahu anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, inna a'tan nasi 'ala Allahi thalathatun. Man qatala fi haramillahi aw qatala ghair qatilihi aw qatala lidhuhlil jahiliyah. Akhrajahu Ibnu Hibban fi haditsin sahahahu wasluhu fil Bukhari min hadits Ibnu Abbas. Wa an Ibnu Amr radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Amr, semoga Allah meridai keduanya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna a'tan nasi 'ala Allahi thalathatun, sesungguhnya manusia yang paling durhaka kepada Allah ada 3. Sesungguhnya manusia yang paling durhaka, paling melampaui batas pada Allah, ada 3 golongan. Man qatala fi haramillah, yang pertama, orang yang membunuh orang lain di tanah haram. Aw qatala ghairu qatilih, yang kedua, atau orang yang membunuh orang yang tidak membunuh. Aw qatala lidhuhlil jahiliyah, atau yang ketiga, orang yang membunuh karena dendam jahiliyah. Akhrajahu Ibnu Hibban, hadis dikeluarkan oleh Ibnu Hibban fi haditsin sahahu, pada hadis yang disahihkan oleh beliau. Wasluhu fil Bukhari min hadits Ibnu Abbas, dan asal hadis ini pada riwayat Al-Bukhari dari hadis Ibnu Abbas. Dan dari Ibnu Amr, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang paling durhaka kepada Allah ada 3 golongan, yaitu orang yang membunuh di tanah haram, yang dimaksud adalah Makkah. Orang yang membunuh orang lain di tanah haram Makkah. Yang kedua, atau orang yang membunuh orang yang tidak membunuh, ya, membunuh orang yang tidak membunuh. Yang ketiga, atau orang yang membunuh karena dendam jahiliyah. Hadis dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam hadis yang disahihkan oleh beliau, dan asal hadis ini pada riwayat Al-Bukhari dari hadis Ibnu Abbas. Dan hadis ini hadis yang sahih dan disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada 3, ada manusia yang paling durhaka kepada Allah itu ada 3. Ada 3 maksudnya adalah ada 3 jenis. Ya, 3 golongan manusia. Yang pertama, man qatala fi haramillah, orang yang membunuh di tanah haram, maksudnya adalah haram Makkah. Orang membunuh orang yang haram dibunuh, ya, membunuh orang yang haram dibunuh di tanah haram Makkah. Ini orang yang paling durhaka kepada Allah, salah satu di antara orang yang paling durhaka kepada Allah. Yang kedua, orang yang membunuh orang yang tidak membunuh, ya. Membunuh orang yang tidak membunuh, seperti mengkisos orang yang tidak membunuh karena yang membunuhnya tidak ada atau enggak melarikan diri tidak ketemu, kemudian menuntut orang yang tidak membunuh untuk dikisos, apakah itu ayahnya atau adiknya atau pamannya atau yang lainnya yang tidak membunuh yang dibunuh. Ini juga termasuk orang yang paling durhaka kepada Allah. Dan yang ketiga adalah orang yang membunuh karena sebab dendam jahiliyah, membunuh karena dendam jahiliyah. Jadi adanya permusuhan, permusuhan jahiliyah, kemudian ada dendam karena dendam jahiliyah itu, kemudian membunuh orang yang dia dendam kepadanya. Itu yang ketiga di antara tiga orang yang paling durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk penjelasan lebih lanjut dari hadis ini dan faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis ini, insyaallah kita lanjutkan dan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.